Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari pembacaan kitab Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Quburi Masajid, yang sempat beberapa waktu yang lalu sempat tertunda, dan biidznillah kita akan mencoba untuk melanjutkan kembali pembahasan ini. Dan masih dalam pembahasan pasal yang ke-4 yang menerangkan tentang beberapa contoh syubhat pihak-pihak yang berupaya untuk melegalkan atau membolehkan untuk membangun masjid di atas kuburan dalam kondisi syariat secara tegas dan terang benderang melarang, ya, bahkan mengharamkan, karena ini bertentangan dengan hikmah dan tujuan yang mulia, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana ini termasuk fenomena madzahir syirkiyah yang bisa menyeret dan mengantarkan kaum muslimin kepada kesyirikan, pengagungan, pemuliaan dan pengeramatan, bahkan penghambaan, ya, peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bukan hanya satu tempat, bukan hanya satu waktu, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengingatkan kaum muslimin akan perkara ini. Ya, sekian para sahabat meriwayatkan, ada yang mendengar langsung dari Nabi, ada yang melihat langsung bagaimana Rasulullah memperingatkan umat, ada pula yang menukilkan dari yang lainnya dengan redaksi yang berbeda-beda, namun intinya sama. Bahkan pada detik-detik ajal Rasulullah, ya, beliau sangat keras dan tegas, ya, sehingga dalam sekian banyak momen dan kesempatan Rasulullah memperingatkan umat, ya, dari perkara ini. Namun demikian, telah menjadi sunnatullah, masih saja, ya, ada pihak-pihak yang berupaya untuk melemahkan prinsip ini, bahkan mengkaburkan larangan ini, ya, dengan memunculkan beberapa syubhat, ya, kerancuan di dalam berfikir, ya, dalam memahami nas, yang kemudian, ya, memakan korban, ya, di tengah kaum muslimin, sehingga sebagian mereka menganggap sah-sah saja, boleh-boleh saja, ya, untuk membangun masjid di atas kuburan atau menguburkan seseorang di dalam masjid, ya, baik itu beralasan ada dalilnya, ada hadisnya, ya. Sebagian beralasan dengan apa yang disaksikan sekarang, ya. Alhamdulillah, ya, banyaknya orang yang melakukan, ya, dan melanggar larangan ini, ya, ini bukan berarti perkara tersebut dibolehkan di dalam syariat. Sehingga yang paling penting barakallahu fikum bagi seorang muslim adalah ittiba'ud dalil, mengikuti dalil. Ya, bukan mengikuti kebanyakan ya manusia, kebiasaan mereka, amalan mereka, jangan. Ya, karena itu banyak menggelincirkan ya seseorang dari kebenaran. Kemudian kita masuk pada contoh syubhat yang ketiga ya. Qala rahimahullah, wa ma syubhatus tsalitsah wa hiya anna an-nabiyya alaihi salatu wassalam shalla fi masjidil khaif wa qad warada fil haditsi anna fihi khubira أو قبر سبعين نبيا أنا فيه قبر سبعين نبيا. Syubhat yang ketiga, kata mereka bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah salat ya di Masjid Al-Khaif. Sebagian menyebut Al-Khaif ya. Masjid ini posisinya sekarang di Mina, ke Jamarat. Dan kata mereka telah disebutkan pada sebuah riwayat, sebuah hadis, bahwa Rasulullah salat di dalam Masjid Al-Khaif. Sementara disebutkan dalam sebagian hadis pula bahwa di masjid tersebut ya ada kuburan 70 nabi. Kuburan 70 Nabi. Di mana? Ya, di Masjid Al-Khaif. Nah, maka kata mereka ini menunjukkan bahwa kalau seandainya ya membangun masjid di atas kuburan itu dilarang, tentunya Nabi tidak mungkin sholat di masjid tersebut. Ya, sholatnya beliau di Masjid Al-Khaif dalam kondisi masjid tersebut ya terkubur di dalamnya 70 nabi, menunjukkan bolehnya. Ya, lalu ada apa dengan kalian? Kok bisa-bisanya melarang kami untuk membangun masjid di atas kuburan? Nah, ini syubhat mereka. Ya, lalu apa jawabannya? Fal jawab, إننا لا نشك في صلاته عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد. Perkara pertama, bahwa kami ya, kita tidak ragu ya tentang salatnya Rasulullah عليه الصلاة والسلام di Masjid Al-Khaif tatkala beliau masih hidup. Ya, beliau ya disebutkan dalam sebagian riwayat, ya, beliau pernah salat di Masjid Al-Khaif. Walakinna naqul, hanya saja di sini kami sampaikan, innama dzukira fi syubhati min annahu dufina fihi 70 nabiyan la hujjata fihi min wajhain. Bahwa apa yang disebutkan dalam ya syubhat di atas ya, bahwa di dalam Masjid Al-Khaif itu dikuburkan sebanyak 70 nabi, maka ini sama sekali bukan hujjah, bukan dalil ya tentang bolehnya untuk membangun masjid di atas kuburan berdasarkan dua sisi ya. Al-awwal, sisi yang pertama, annana la naslamu bi sihhatil haditsil musyari ilaih, bahwa kita tidak bisa menerima tentang keabsahan hadis yang barusan diisyaratkan. Itu hadis yang menerangkan bahwa di dalam Masjid Al-Khaif itu dikuburkan sebanyak 70 nabi. Ya. Nah. Li'annahu lam yarwihi ahadun mimman uniya bitadwinil hadithis sahih, karena ternyata hadis tersebut ya tidak diriwayatkan oleh seorang pun dari para ulama yang menyusun ya kitab hadis yang sahih, ya tidak ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya yang telah disepakati oleh para ulama bahwa dua kitab tersebut ya memuat dan mengandung hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi. Wala sahahahu ahadun mimman yuwassaq bi tashihihi min al-immatil mutaqaddimin wala naqdul hadithi yusa'idu ala tashihihi. Demikian pula tidak ada seorang pun yang terpercaya di dalam mensahihkan sebuah riwayat ya dari para ulama terdahulu yang mensahkan riwayat tersebut. Jadi para ulama yang dikenal, ya, ulama terdahulu sebagai pakar-pakar dan cendekiawan hadis, tidak ada satupun yang mensahihkan riwayat tersebut. Yaitu riwayat bahwa di kuburan ataupun di Masjid Al-Khaif dikubur di dalamnya sebanyak 70 nabi. Ya, jadi di sini barakallahu fikum ada dua hal yang harus diperhatikan, ada dua masalah ya. Yang pertama tentang sholatnya Nabi di Masjid Al-Khaif. Ya. Adapun ini maka disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa Nabi pernah sholat di Masjid Al-Khaif. Masalah yang kedua tentang hadis atau riwayat yang menerangkan bahwa di Masjid Al-Khaif ya itu dikuburkan sebanyak 70 nabi dan Nabi sholat di dalamnya. Ya. Lah, yang dibahas oleh beliau rahimahullah yang tadi disebutkan tidak ada satupun para ulama yang mensahkan riwayat tersebut, yaitu dalam permasalahan adanya lafaz yang menunjukkan bahwa Rasulullah sholat di Masjid Al-Khaif yang di dalamnya dikubur sebanyak 70 nabi. Ya. Nah. Demikian pula tidak ada ya penelitian hadis yang bisa menopang dan membantu untuk mensahkan riwayat tersebut. Fa inna fi isnadahu man yarwil gharaib wa dzalika mimma yaj'alul qalba la yatma'innu li sihhati ma tafarrada bihi. Ditambah lagi di dalam sanad riwayat tersebut ya adanya para perawi yang mereka dikenal meriwayatkan hadis yang aneh, yang ganjil, yang gharaib, sehingga hal ini pula yang menjadikan, yang menyebabkan ya hati ini tidak merasa tenang ya untuk menganggap riwayat tersebut sahih, terlebih ketika perawi tersebut ya itu bersendirian dalam meriwayatkan riwayat tadi. Nah, dan kelengkapan dari riwayat tadi disebutkan oleh Al-Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Kata beliau, qala rahimahullah haddatsana Abdan ibnu Ahmad qala akhbarana Isa ibnu Syadzan qala akhbarana Abu Hammam Ad-Dalal qala akhbaran Ibrahim ibnu Tamhan atau ibnu Tahman an Mansur ibnu Mu'tamir an Mujahid عن ابن عمر مرفوعا باللفظ في مسجد الخيف قبر 70 نبيا. Ya. Imam Tabrani rahimahullah dalam Mu'jamul Kabir menyebutkan dengan sanadnya dari Abdan bin Ahmad ya, dari Isa bin Syadzan, dari Abu Hammam Ad-Dalal, dari Ibrahim bin Tahman, dari Mansur Al-Mu'tamir, dari Mujahid, Mujahid bin Jabr, dari Ibn Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Secara marfu' ya, bahwa Rasulullah salat di Masjid Al-Khaif yang di dalamnya terdapat kuburan ya sebanyak 70 nabi. Nah, Ini pula disebutkan oleh Al-Haythami dalam Al-Majma' ya, Majma' Az-Zawar. Lafaz una nabiyan. Kalau tadi disebutkan qabru sab'i. Riwayat Al-Haythami ya dengan lafaz qubira sab'una nabiyan. Rasulullah salat di Masjid Al-Khaif yang dikubur di dalamnya sebanyak 70 nabi. Ya. Dan beliau mengatakan Al-Haythami rawahul Bazzar wa rijaluhu siqat. Riwayatkan Al-Bazzar dan para perawinya adalah perawi yang siqah. Ya. Maka kata Imam Al-Albani rahimahullah wa hadza qusurun minhu fi takhrij. Ya, pada masalah ini ada sedikit kekurangan dalam menyebutkan referensi dari riwayat tersebut. Faqad akhrajahu Tabrani aydan kama ra'ait. Naam. Di sini kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah wa rijalu Tabrani thiqat aydan. Ghayra Abdan ibnu Ahmad. Ya. Pada riwayat Al-Imam Tabrani rahimahullah, perawinya itu siqah. Kecuali Abdan ibnu Ahmad. Wahuwa al-Ahwazi. Kama dzakara Tabrani fil mu'jami as-saghir. Walam ajid lahu tarjamah. Ya, jadi terkait dengan Abdan bin Ahmad al-Ahwazi. Ini tidak ada biografinya. Ya, tidak ditemukan siapa gerangan Abdan bin Ahmad al-Ahwazi ini. Siapa gurunya, siapa muridnya, ya bagaimana keadaannya. Ya, sehingga ini juga tentunya menimbulkan pertanyaan. Ya, perawinya majhul. Ya. Wa huwa ghairu Abdan ibn Muhammad al-Marwazi. Dan Abdan bin Ahmad al-Ahwazi ini berbeda dengan Abdan bin Muhammad al-Marwazi. Yang mana untuk yang kedua ini namanya sama ya, tapi beda orangnya. Termasuk guru-guru Al-Imam Tabrani. Ya, adapun Abdan bin Muhammad al-Marwazi ini thiqah hafidh. Ada biografinya dikenal oleh para ulama, para imam. Sebutkan dalam Tarikh Baghdad. Demikian pula Zahabi dalam Tadkiratul Hufadz dan yang lainnya. Ya, ini satu catatan. Ya. Jadi perawi yang bernama Abdan bin Ahmad al-Ahwazi ini ya tidak diketahui biografinya, majhul. Ya. Lakin fi rijali hadzal isnad man yarwi al-gharaib mithlu Isa bin Syadzan, tambah lagi. Dalam riwayat yang sama, dalam sanad yang sama. Ada perawi yang bernama Isa bin Syadzan. Ibnu Hibban menyebutkan dalam As-Siqat tentang perawi ini, Isa bin Syadzan yaghrib. Sering meriwayatkan hadis yang ganjil, yang aneh. Ya. Tidak sama dengan keumuman para perawi yang siqah dalam konteks yang sama. Ya, ini juga menimbulkan ketidaknyamanan tentunya. Para perawi yang siqah ketika membahas tentang Masjid Al-Khaif, enggak ada satupun yang menyebutkan tentang lafaz ini bahwa di Masjid Al-Khaif ada kuburan 70 nabi. Enggak ada itu riwayatnya. Enggak ada lafaz itu. Yang ada yang diriwayatkan oleh para perawi yang siqah ya, itu hanyalah Rasulullah salat di Masjid Al-Khaif. Titik. Ya, enggak ada tambahan bahwa di dalamnya itu ada kuburan 70 nabi, enggak ada. Kecuali ini, riwayatnya Isa bin Syadzan yang ternyata Ibnu Hibban menyebutkan yaghrib. Wa Ibrahim bin Tahman juga perawi yang ketiga dalam sanad yang sama. Ibrahim bin Tahman qala fihi Ibnu Ammar al-Musili, berkata ya Ibnu Ammar al-Musili mengomentari ya tentang Ibrahim bin Tahman, dhaiful hadis, muttaribul hadis. perawi ini lemah dan goncang hadisnya. Ya. Kata Imam Al-Albani rahimahullah, wa hadza ala itlaqihi. Maka ini hukum secara mutlak. Wa in kana mardudan ala Ibnu Ammar, meskipun ya, menurut Ibnu Ammar tentunya seperti yang disebutkan barusan tertolak riwayatnya. Fa huwa yadullu ala anna fi haditha Ibnu Tuhman syai'an. Sehingga ini menunjukkan bahwa pada riwayatnya Tuhman atau Ibrahim bin Tuhman ini ada sesuatu. Ya, ada sesuatu. Ya, sehingga wajar yang seperti ini tentunya ya menjadikan hati tidak nyaman dan tidak tenang untuk menerima bahwa riwayat tersebut adalah hadis yang sahih. Wa yu'ayyiduhu qaul Ibnu Hibban fi thiqat atba'i tabi'in, ya. Dikuatkan lagi dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Hibban ya di dalam mengomentari ya perawi yang bernama Ibrahim bin Tuhman ini. Kata Ibnu Hibban dalam thiqat atba'i tabi'in, amruhu mushtabih. Terkait dengan Ibrahim bin Tuhman ini, keadaannya itu mushtabih. Ya. Masih meragukan, ya. Lahu madkhalun fi thiqat wa madkhalun fi du'afa. Ya. Ada sisi perawi ini adalah perawi yang thiqah. Ada sisi perawi ini ada perawi yang lemah. Wa qad rawa ahaditha mustaqimatan tushbihu ahaditha al-athbat. Terkadang perawi ini, siapa perawi ini? Ibrahim bin Tuhman. Terkadang meriwayatkan hadis-hadis yang bagus, menyerupai hadis-hadis perawi yang thiqah. Wa qad tafarrada 'an ath-thiqah bi asya'a mu'dalat. Meskipun terkadang pula perawi ini itu bersendirian dalam meriwayatkan hadis menyisihi perawi yang thiqah. Tambah lagi sanadnya itu mu'dal, terputus secara berantai. Ya. Nah, dan ini kata Ibnu Hibban sanadkuruhu insyaallah fi kitabil fasl bainat naqalah in qadallahu subhanahu dzalik. Ya. Wa kadzalika kullu syai'in tawaqafna fi amrihi mimman lahu madkhalun fi istiqat. Alhasil, ya ini penjelasan dari Ibnu Hibban rahimahullah terkait dengan Ibrahim bin Tuhman. Ya. Nah, oleh karena itu Ibnu Hajar rahimahullah dalam Taqribut Tahdzib, ya, yang banyak memuat, ya, dan menyimpulkan bagaimana ya, hukum para ulama, para imam, ya, nuqad, para kritikus hadis dalam menghukumi seorang perawi. Biasanya kesimpulannya itu disebutkan dalam Taqribut Tahdzib oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Ya, di sana ada kitab yang lain terkait dengan Rijalus Sanad, ya, yang panjang lebar menyebutkan khilaf para ulama dalam menghukumi para perawi. Ya, seperti Tahdzibut Tahdzib. Ya, ada Tahdzibul Kamal, di atasnya lagi Al Kamal. Ya, demikian pula Tadkirul Huffaz. Ya. Dan yang lainnya. Terkadang seorang talibul ilm, apalagi pemula itu bingung. Ya, gimana ini tentang perawi ini? Ya. Imam fulan menyebutkan thiqah. Imam Alan menyebutkan thiqah. Rubbama yahim. Ya. Imam fulan menyebutkan fulan soduk, ya. Imam Alan menyebutkan dhaif, kaifata, ya. Maka biasanya disimpulkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Taqribut Tahdzib, sebagaimana disebutkan di sini tentang kesimpulan kondisi dan keadaan Ibrahim bin Tuhman. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, thiqatun yaghrib, thiqatun yaghrib. Perawi ini, ya, thiqah. Hanya saja yaghrib, terkadang meriwayatkan hadis ataupun riwayat yang ganjil, menyelisihi riwayat para perawi yang thiqah. Artinya berarti ada sesuatu pada riwayatnya. Ya. Jadi dari sini barakallahu fikum, sudah terkumpul 3 orang perawi yang dibicarakan. Yang pertama Abdan bin Ahmad Al-Ahwazi. Ya. Kemudian yang kedua Isa bin Syazan. Ya. Yang ketiga Ibrahim bin Tohman. Ya. Semuanya tidak ada yang selamat dari pembicaraan dan kritikan dari para ulama, pakar-pakar hadis. Ya. Ada pun yang di atasnya, yaitu gurunya Al-Mansur, Al-Mansur Al-Mu'tamir. Ya. Mansur Ibn Al-Mu'tamir, ini thiqah. Wa qad rawa lahu Ibn Tuhman hadithan akhar. Dan ternyata Ibrahim bin Tuhman meriwayatkan dari Mansur Al-Mu'tamir ini hadith yang lain. Ya. Nah. Fal hadithu min gharaibihi. Ya, maka adapun hadis ini, hadis yang barusan, ya, yang kita sebutkan di awal pembahasan, yang itu menjadi pembahasan kita, ya, ini termasuk hadis-hadis anehnya. Aw min gharaibi Ibni Syadzan, atau termasuk pula riwayat-riwayat yang aneh dari perawi Isa bin Syadzan. Oleh karena itu, kata beliau rahimahullah, wa ana akhsha ayakuna alhadithu taharrufun ala ahadihima. Ya, sehingga dari sini aku khawatir bahwa hadis tersebut itu merupakan hasil perubahan dari salah satu keduanya. Ya, entah itu dari Ibrahim bin Tohman ataukah dari Isa bin Syazan, keliru dalam meriwayatkan hadis. Ya, ada pergantian, perubahan lafaz. Faqal kubira badala shalla. Ya, mengganti lafaz shalla menjadi kubira. Kan beda jauh. Ya. Karena hadzal lafaz tsani huwa al-masyhur fil hadis. Ya, karena ada pun lafaz yang kedua bahwa Rasulullah salat di Masjid Al-Khaif itu yang masyhur. Ya, faqad akhraja Tabrani fil Kabir bisnadin rijaluhu thiqat an Sa'id bin Jubair an bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma marfu'an shalla fi Masjid Al-Khaif 70 nabiyyan al haditha. Ya, jadi Al-Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir menyebutkan, ya, dengan sanad yang sahih, ya, dengan perawi yang thiqah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, secara marfu', bahwa Rasulullah salat di Masjid bahwa Rasulullah mengatakan bahwa telah salat di Masjid Al-Khaif 70 nabiyan, 70 nabi. Ya. Nah, bukan kubira fi Masjidil Khaif 70 nabiyan. Ya, bukan telah dikubur di Masjid Al-Khaif 70 nabi. Ya, tapi dalam riwayat Ibnu Abbas ini shalla, telah salat di Masjid Al-Khaif sebanyak 70 nabi. Nah. Demikian pula, ya, diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, dan Al-Imam Tabrani itu memiliki 3 mu'jam. 3 kitab mu'jam. Yang pertama Mu'jamul Kabir, yang kedua Mu'jamul Awsat, dan yang ketiga Mu'jamul Shaghir. Dan apabila disebutkan oleh para ulama, ya, hadis ini diriwayatkan Imam Tabrani titik, maka biasanya yang dimaksudkan adalah riwayat Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabir. Ya, namun apabila disebutkan dalam, ya, selain Mu'jamul Kabir, itu ada catatan. Entah itu diisyaratkan dengan Mu'jamul Awsat ataupun Mu'jamul Shaghir, atau cukup Al-Awsat, ya, atau As-Shaghir. Rawi Tabrani fil Awsat atau Rawi Tabrani fil Shaghir. Nah. Dan disebutkan oleh Ibnul Mundhiri, kata beliau tentang riwayat tersebut, ya, yaitu riwayat bahwa telah sholat di Masjid Al-Khaif sebanyak 70 nabi. Kata Ibnu Munziri rahimahullah, rahu Tabrani fil Awsat wa isnaduhu hasan. Wa isnaduhu hasan. Ya, sanadnya itu hasan, bagus. Ya. Naam. Kemudian, wala syakka fi hasanil hadis indi. Kata Imam Al-Albani rahimahullah bahwa tidak diragukan, ya, bahwa sanad dari hadis tersebut itu, ya, menurutku juga bagus. Faqad wajadtu lahu tariqan ukhra an bin Abbas. Dan aku telah mendapatkan sanad yang lain dari sahabat yang sama, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, diriwayatkan pula riwayat tersebut oleh Al-Azraqi dalam Akhbar Makkah halaman ke-35 secara mauquf dari Ibnu Abbas, dan wa isnaduhu yasluhu lil istishhadi bihi. Sanadnya itu, ya, bagus, ya, dan boleh untuk dijadikan sebagai penguat. Ya, dan itu disebutkan pula di dalam kitab beliau, kitab Al-Imam Al-Albani rahimahullah, dalam kitab Hajjatul Wada'. Naam. Kemudian di sini beliau menyimpulkan, ya, wa jumlatul qaul annal haditha dhaif. Kesimpulannya bahwa hadis yang menyebutkan, ya, bahwa di Masjid Al-Khaif itu telah dikubur sebanyak 70 nabi, ini dhaif. La yatma'innul qalbu li sihhatihi. Ya, di mana hati tidak merasakan kenyamanan dan ketenangan untuk, ya, mensahkan riwayat tersebut. Fa in shahha, ya, meskipun kalau dianggap hadis tersebut sahih, fal jawabu anhu minal wajhil ati, maka jawabannya, ya, bantahannya itu dari sisi yang lain. Ya, sisi yang mana? Sisi berikut ini. Kata beliau, wahwa atsani, sisi yang kedua. Kalau sisi yang pertama tadi, ya, riwayatnya itu dhaif, lemah. Ya, telah kita bawakan sisi dan titik-titik lemahnya. Adapun bantahan yang kedua, annal haditha laisa fihi annal maqbura zahiratun fi Masjidil Khaif. Sekarang kenyataannya saja sudah. Ya, bahwa di dalam hadis tersebut, ya, sama sekali tidak menyebutkan bahwa kuburan itu nampak dan terlihat di dalam Masjid Al-Khaif. Disebutkan oleh Al-Azraqi rahimahullah dalam Tarikh Makkah halaman ke 406 sampai 410, iddata fusulin fi wasfi Masjidil Khaif, menyebutkan beberapa fasal dalam menyifati, ya, dalam menyebutkan kondisi Masjid Al-Khaif. Coba bayangkan, kitabnya berjudul Tarikh Makkah, Sejarah Makkah. Ya, dan di antara yang disebutkan oleh Al-Azraqi rahimahullah adalah sifat dan kondisi Masjid Al-Khaif. Falam yadhkur anna fihi quburan barizatan, dan beliau sama sekali tidak menyebutkan bahwa di dalam Masjid Al-Khaif itu ada kuburan-kuburan yang nampak. Wa minal ma'lum anna syari'ata innama tabni ahkamaha ala zahir. Ya, dan telah diketahui oleh kita bersama kaum muslimin bahwa syariat ini, ya, hanyalah menghukumi sesuatu berdasarkan yang zahir. Nah, fa id laisa fil masjidil madkur kuburun zahirah. Ya, di mana ternyata di dalam masjid yang disebutkan, yaitu Masjid Al-Khair, sama sekali tidak ada kuburan yang nampak. Ya, tidak nampak kuburan sama sekali. Yang ada cuma masjid. Fala mahdura fi salati fihi albattah, sehingga, ya, tidaklah terlarang sama sekali untuk salat di dalamnya. Ya, li'anna al-qubura mundarisatun wa la ya'rifuha ahadun. Karena kuburan yang diklaim tadi ada di dalam Masjid Al-Khaif itu telah hilang. Hilang sama sekali, enggak ada wujudnya. Itu pun klaim, ya kan? Tidak diketahui oleh seorang pun. Balau la hadzal khabar allazi araftu dha'fahu dha'fahu lam yakhthur fi bali ahadin anna fi ardhihi 70 qabran. Bahkan kalau seandainya bukan karena riwayat yang kita ketahui, yang aku ketahui kelemahannya tadi, kalau bukan itu, maka sama sekali tidak terbetik dalam benak kita, ya, oleh benak siapapun, dalam pikiran siapapun, bahwa di bumi itu, di masjid itu ada kuburan 70 nabi. Ya, pernah kepikiran? Kenapa? Enggak ada wujudnya. Enggak ada wujudnya. Itu pun sebatas klaim. Tambah lagi ternyata hadisnya dhaif. Walidzalika la yaqa'u fihi tilkal mafasid allati taqa'u 'adatan fil masajidil mabniyati 'ala al-quburiz zahirah wal musyrifah. Oleh karena itu, ya, tidak ada kerusakan-kerusakan yang secara kebiasaan terjadi, ya, pada masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan yang nampak, yang ditinggikan, yang dikeramatkan, ya kan? Beda kondisinya. Ya, maka ini jawaban dari beliau rahimahullah, ya, terkait dengan syubhat tadi. Ya, semoga bisa difahami. Ya, dan sekali lagi di dalam menyikapi beberapa syubhat yang seperti ini, terkadang berhujah dengan sebagian riwayat, sebagian, ya, hadis, maka yang paling penting adalah meng-cross-check terlebih dahulu, meneliti tentang keabsahan dari riwayat tersebut, ya, sebelum dibahas panjang lebar. Ya, karena di dalam berhujah itu penting untuk memperhatikan dua hal. Yang pertama, sihatud dalil. Ya, hadisnya, dalilnya sahih atau tidak, sah atau tidak. Yang kedua, sihatul istidlal, tepat di dalam berdalil, berhujjah dengan dalil tersebut yang diketahui sahihnya. Wallahu ta'ala alamu bisa. Sampai disini insyaAllah, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pada dars yang akan datang, biiznillahi ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.